Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Syarah Usulul Tsalatsah karya Syekhah binti Muhammad Al-Qasim hafizahallahu ta'ala. Terakhir kita bahas tentang fa'al. Kan kita lanjutkan dengan membaca catatan kaki di halaman 91. Fal fa'lu, maka fa'al adalah ta'milun lil khairi, mengharapkan kebaikan dan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah. Dan fa'al adalah ba'isun, faktor pendorong untuk berharap pertolongan kepada Allah, tawakal kepada Allah, dan sebab kegembiraan jiwa dan lapangnya dada. Wahuwa maskanul khawfi, dan dada itu adalah tempatnya kekhawatiran. Ba'isunil amal, dan motivasi untuk memiliki harapan dan angan-angan atau harapan atau maaf, wahwa dan fa'al itu musakkinul khawfi, menenangkan kekhawatiran, ketakutan, dan ba'ison, mendorong lil amal, agar kita berharap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidak benar anggapan jahiliyah tentang penyakit menular, yaitu bisa menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Walatiyarota, anggapan sial. Wayu'jibunil fa'lu, dan saya menyukai fa'l. Sahabat bertanya, apa itu fa'l wahai Rasulullah? Qal, Nabi mengatakan, al-kalimatut tayyibatu, perkataan yang baik, dilihatkan oleh Al-Bukhari. Wahada tafsir, dan menjelaskan fa'al dengan perkataan yang baik adalah sekedar contoh dan bukan membatasi. Karena fa'al adalah semua hal yang membuat semangat seorang untuk melakukan hal yang terpuji. Yang semangat ini muncul karena satu perkataan atau perbuatan yang bisa dilihat atau didengar. Zahirul hadis, dan makna zahir dari hadis, makna yang paling mendekati dari hadis, adalah perkataan yang baik dalam segala sesuatu. Karena li'anal kalimata, karena perkataan pada hakikatnya itu membuka hati dan menjadi sebab banyak kebaikan. Hatta annaha, sampai-sampai perkataan yang baik itu, itulah yang memasukkan seseorang ke dalam rombongan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jadi kata, disampaikan di sini bahwasanya di antara bentuk al-fa'al adalah al-kalimatut tayyibah, perkataan yang baik, tutur kata yang baik, perkataan yang memotivasi, perkataan yang menyemangati, perkataan yang membuka harapan, maka itu termasuk fa'al. Dan disampaikan bahasanya kalimatut tayyibah ini adalah fi kulli syai', ya, dalam segala sesuatu, tidak terbatas dalam perkataan baik tertentu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah jadikan dalam insting manusia. Insting di sini artinya sesuatu yang ada pada dirinya sejak dia lahir. Kekaguman dengan kekaguman karena mendengar kekaguman karena mendengar nama yang bagus dan menyukainya. Dan mailun nufusihim, jiwa manusia memiliki kecondongan dengan nama yang bagus. Demikian juga Allah jadikan pada gharaiz, pada ya terjemah bebasnya fitrah lah, ya, pada fitrah semua orang kenyamanan, kemudian merasa gembira dan senang dengan nama ya bismil falah, dengan kosakata keberuntungan, keselamatan, kesuksesan, dan sudah menjadi fitrah orang suka mendapatkan ucapan selamat, kemudian kosakata keberuntungan, keberhasilan dan semacam itu. Ya, dan ini fitrah orang menyukai suka mendengar kosakata yang bagus itu semisal dengan maja'ala apa yang Allah jadikan dalam fitrah manusia terkagum dengan biryadi al-munawwara, dengan taman yang indah penuh cahaya, dengan bunga-bunga yang ya artinya pemandangan yang indah karena di satu taman yang indah. Atau orang punya fitrah suka dengan aliran air yang jernih, bau wangi yang enak, makanan dan makanan yang lezat. Wadhalika, itu semua adalah perkara yang tidak mungkin ditolak. Ya, orang tidak bisa menghilangkan rasa sukanya melihat aliran air yang jernih, ya, kemudian taman, bunga yang indah. Tidak bisa kemudian dia hilangkan dari dirinya rasa suka tersebut. Demikian juga rasa suka karena mendengar kosakata-kosakata yang menyenangkan, memotivasi, menginspirasi, menyemangati. Maka seorang itu tidak akan menjumpai hatinya itu berpaling darinya. Maka fawayan faul mu'mina, maka kata-kata yang memotivasi, menggembirakan, yang tadi di antara contoh-contoh yang sudah disampaikan, itu bermanfaat bagi mukmin dan yusiru nafsahu, membuat dia jiwanya senang, wayunashituha, menyebabkan jiwanya jadi energik, dan itu tidak membahayakan keimanannya dan tauhid. Ada satu ulama yang ditanya tentang fa'al. Lantas mengatakan, apa, kemudian beliau menjelaskan, antasma'a, engkau mendengar, pada saat engkau kehilangan unta atau sesuatu, engkau mendengar ada orang yang mengatakan, ya wajid wahai orang yang menjumpai. Atau anda dalam keadaan ketakutan, kemudian mendengar, ya salim wahai orang yang selamat. Wa akhbaruka an-nafsi, wa ukhbiruka, dan akan aku sampaikan kepadamu, kata Ibnu Qayyim, an-nafsi, tentang pengalaman diriku. Biqadiyatin min dalika, satu permasalahan berkenaan dengan hal itu. Yaitu aku kehilangan salah satu anak di hari Tarwiyah di Mekah. Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Bahkan tiflan, dan dia masih anak kecil. Maka aku bersusah payah mencarinya dan meneriakinya, memanggil-manggilnya. Aku menunggangi kuda dan aku masuk ke kota Mekah. Fama huwa ila istaqbaltu, maka tidaklah aku masuk Mekah kecuali aku menjumpai sejumlah orang yang ngobrol di gelapnya malam di satu jalan. Salah satu mereka mengatakan kalau dia kehilangan sesuatu lantas menjumpainya. Ketika mendengar hal tersebut, oh ternyata ketemu atau apa kemudian. Itu kemudian fala atrima, maka aku tidaklah tahu berakhirnya perkataannya itu yang lebih cepat ataukah aku menjumpai anakku ternyata bareng salah satu penduduk Mekah. Dikutip dari Miftah dari Sa'adah. Nah ini contoh fa'al yang berdasarkan pengalaman pribadi Ibnu Qayyim. Kehilangan anaknya, kemudian ketemu orang yang ngomong, yang menceritakan kalau dia kehilangan barang dan ketemu. Mungkin anggap saja misalnya kalimatnya yang didengar oleh Ibnu Qayyim, alhamdulillah ketemu. Maka tak lama setelah itu ketemu. Ibnu Qayyim menemukan anaknya yang masih kecil bareng salah satu penduduk Mekah. Kemudian pertanyaan, apa hikmah orang yang tidur itu berubah posisi dari satu lambung ke lambung yang lainnya? Indama pada saat dia melihat mimpi yang ini mungkin ada yang ini ada yang kurang. Ya ru'ya, kalau di sini tufrihuhu, yang menggembirakannya, padahal ini, kalau yang diperintahkan untuk berubah posisi bukan yang menggembirakan, namun menyedihkan, sehingga mungkin kuranglah mungkin la tufrihuhu mungkin. Kilal hikmah tu min dalika, dikatakan bahasanya hikmah dari hal tersebut adalah ana fi dalika tafaulan. Bahasanya dalam hal itu berpindah posisi itu terdapat tafaul. Terdapat optimisme. Kalau berubah dari keadaan yang membuat sedih yaitu mimpi buruk kepada keadaan yang mufrihah, membuat gembira, musirrah, menyenangkan. Di kitab Minhatul Alam Sarabul Buluhul Maram karya Abdullah Al-Fauzan, sebagian ulama dan ahli hadis menutup kitab fikihnya dengan kitab Iqrar. Ini itu terutama kitab-kitab Hanabilah, itu kitab fikih di bab terakhir kalau versi madhab Hambali adalah Kitabul Iqrar. Itu dalam harapan, dengan harapan tafaulan agar termasuk orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat di akhir hidupnya. Karena akhir kalami la ilaha illallah takhulal jannata. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah sebelum meninggal dunia pasti masuk surga. Wabaduhum, dan sebagainya menutup kitab terakhir kitab fikih dengan kitabul itaq, semacam kitab-kitab fikih syafi'iyah. Itu bab terakhirnya adalah al-itaqu. Pemerdekaan Buddha. Tafa'ulan sebagai bentuk tafa'ul agar Allah memerdekakannya dari neraka. Yaitu tentang tafa'ul, intinya yang penting adalah bedakan antara tafa'ul dengan yang dinilai bagian dari tiara. Dengan pembedaan pokok adalah kalau tafa'ul itu seorang sudah punya tekad untuk melakukan aktivitas tertentu lantas melihat atau mendengar sesuatu yang indah tanpa sengaja, akhirnya jadi gembira, jadi senang, dan jadi tambah mantap untuk melakukan sesuatu yang telah dia tekati, yang dia telah bertekad untuk melakukannya. Kemudian catatan kaki di halaman 90. Wa wal ya'lam al 'abdu, hendaknya hamba mengetahui bahasanya penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala itu terwujud dengan merutinkan zikir pagi dan petang. Dan waktu untuk zikir pagi sejak terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Kata Ibnu Al-Qayyim, itu adalah waktu turunnya rizki, wahululil barokati, dan ini, turunnya keberkahan. Sedangkan waktu mulai zikir petang adalah mimba'dil asri, mimba'dil sholatil asri, setelah sholat asar sampai awal malam, yaitu ba'dal maghrib. Fa in fatal mu'min, maka jika seorang mukmin kehilangan kelewatan dua waktu istimewa ini karena lupa atau aradalau aridun atau ada satu kondisi kasuistik, maka tidaklah mengapa dia baca zikir pagi sampai akhir waktu duha, dan tidak mengapa zikir sorenya baru dibaca sampai sepertiga malam pertama, sampai akhir sepertiga malam pertama. Kemudian berkenaan dengan pembahasan tawakal kemarin, kita bahas tentang masalah akhdul asbab dan kaedah-kaedah dalam masalah melakukan sebab dan usaha. Sebagai tambahan faedah, saya ingin bacakan tentang macam-macam sebab. Maka tentang macam-macam sebab, sebab itu aja ada lima macam. Maka yang pertama, sebab yang syar'i, dan itu satu hal yang hukumnya wajib atau mandub. Tercakup dalam hal ini semua kewajiban dan semua hal-hal yang dianjurkan dalam syariat. Dan Nabi perintahkan agar orang melakukan sebab yang diperintahkan. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat. Kemudian yang kedua, sebab mubah. Sebab mubah adalah semua hal yang terbukti sebagai sebab menurut akal sehat atau indrawi. Dan statusnya sebagai sebab itu satu hal yang valid karena syariat menetapkannya atau ada antara dia dengan pengaruhnya itu munasabah wadihah, hubungan yang jelas. mudrokah yang bisa dipahami. Hisan au aklan secara indrawi dan akal, dan tidak termasuk dalam kategori yang lainnya. Ya, maka ini definisi sebab mubahnya ini menarik dan bagus. Kalau kemarin kita baca di sini definisi mana ya? Bahwasanya sebab itu, kalau sebab yang tidak syar'i itu bisa dengan di halaman 87 wawa qadari, tiga baris dari bawah, di anau yu'lamu bitajar, diketahui dengan pengalaman. Kalau kalimatnya semacam ini, itu bisa menimbulkan iskal atau bisa didatangkan subhat. Ya, berupa kalau sekedar patokannya pengalaman, ya, nanti bisa kemudian orang berdalih, itu jimat nih. Pengalaman begini, ya, ternyata hasilnya begitu. Nah, alasannya tajarib, pengalaman, bolak-balik dicoba dan ternyata seperti itu. Itu orang bisa berdalih demikian, meskipun sebenarnya yang dimaksud atau kemudian tajarib itu mirip-mirip seperti kaidah dalam penelitian. Bahasanya hasil penelitian yang benar itu adalah manakala orang lain melakukan hal yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Nah, itu tajarib. Seperti kaidah di lab ya. Ini kaidah lab ya ini ya. Ya, orang melakukan hal yang sama, ini benar hasilnya semacam ini. Ini adalah benar ketika ada orang lain yang melakukan hal yang sama, prosedurnya sama, nanti hasilnya sama. Nah, itu berarti terbukti menjadi sebab. Oh, ini itu sebab terjadinya itu. Karena siapapun yang melakukan hal yang sama, prosedurnya sama, bahannya sama, hasilnya sama. Itu yang dimaksud dengan tajarib. Namun kalau di definisi yang tadi yang saya bacakan, itu lebih gamblang lagi. Sebab yang mubah adalah segala sesuatu yang terbukti kalau dia adalah sebab menurut terbukti dan bisa diterima oleh akal atau oleh indrawi. Cara kalau itu terbukti, ya, karena statusnya sebagai sebab itu ditetapkan oleh syariat, dan syariat mengatakan itu sebab mubah, sebab yang boleh, atau ya, tidak menggunakan di sini tidak menggunakan apa tajarib, namun diganti dengan yakunu bainahu wa bain yakunu bainahu wa baina asarihi munasabatun wadihatun mudrokatun, antara sebab dan hasilnya, antara sebab dan musababnya itu memang terdapat hubungan yang wadihah, hubungan yang jelas, bukan hubungan yang gelap. Hubungan yang jelas. Mudrokaton bisa kemudian ditangkap hisan au aklan. Secara indrawi bisa dengan dilihat dengan mata, bisa dirasa atau akal. dan tidak termasuk dalam kategori yang lain. Dan tidak termasuk dalam kategori yang lain, tidak termasuk dalam kategori sebab yang haram misalnya. Merampok itu sebab untuk dapat duit. Tapi itu sebab yang haram. Dan itu sebab yang nyata itu, hubungannya jelas itu. Antara merampok dengan dapat duit itu nyata hubungannya. Jadi kalau di sini kemudian kalau itu sesuatu yang bukan berdasarkan syariat, ya, maka untuk diakui sebagai sebab, ada antara hal itu dengan musababnya hubungan yang jelas, yang bisa tertangkap dengan gamblang oleh indera atau akal. Karena dalam masalah penetapan sebab, intinya itu adalah dilarang menghubungkan hal-hal yang tidak berhubungan. Dilarang dalam oleh agama kita itu melarang menghubungkan hal-hal yang tidak berhubungan. Menyambung-nyambungkan hal yang tidak nyambung. Ya, kemudian yang ketiga ada sebab yang makruh. Sebab yang makruh itu sama dengan sebab mubah secara definisi. Sama dengan sebab mubah, hanya saja terdapat dalil syar'i yang menyatakan kemakruhannya. Terdapat dalil yang menunjukkan kemakruhannya, semacam minta diruqyah atau minta dikai. Dan ini meniadakan tawakal yang sempurna. Kemudian sebab yang keempat, sebab yang haram. Ya, sebab yang haram itu dari sisi validitasnya sebagai sebab, ya, sama dengan definisi sebelumnya. Ya, sama dengan seperti sebab mubah. Hanya saja terdapat dalil yang mengharamkannya. Ya, contohnya di antara sebab yang haram adalah ngemis, padahal ma'al kifayah, padahal sudah punya harta yang cukup, maka ini sebab ngemis itu sebab untuk dapat duit, namun itu haram. Maka kaidana laisa kullu makana sababan kauniyan yajuzu ta'atihi. Tidak semua yang secara kauni itu sebab berarti boleh dilakukan. Atau dengan bahasa yang lain, tidak semua terbukti, tidak semua yang terbukti itu dibolehkan. Karena dalam bab sebab, sebagian orang punya prinsip terbukti boleh. Nah, gitu. Dan ini terbukti berarti boleh. Nah, maka maka kaidah penting dalam masalah bab sebab, tidak semua yang terbukti itu boleh. Misalnya terbukti secara kauni ini manfaat. Terbukti secara kauni itu manfaat, belum tentu itu satu hal yang diperbolehkan. Nah, sebab yang haram ini tentu merusak tawakal, dan sebab yang haram ada yang nilainya syirik, ada yang haram namun bukan syirik. Kemudian yang kelima, sebab mauhumah, dianggap sebab padahal bukan. Yang kelima, sebab mauhumah, dianggap sebab padahal bukan. Nah, sebab mauhumah ini, maka sebab jenis ini adalah bagikan lautan. Tidak ada batasannya, tidak ada tepinya. Tidak ada definisi yang bisa mencakup semua model-modelnya, bentuk-bentuknya, dan satuannya. Karena ini cuma kemudian anggapan yang tidak benar saja, hasil dari anggapan yang tidak benar, hasil dari takhayul. Dan orang itu kreatif dalam masalah ini. Maka tidak bisa dibuat definisi. Tidak bisa dibuat definisi tentang sebab yang cuma sekedar anggapan saja. Teranggap sebab padahal bukan. Sebab gadungan mungkin ya, kan ada dukun gadungan, ada polisi gadungan, ada sebab gadungan. Nah itu enggak bisa ada parameter yang lengkap memuat semuanya. Kenapa? Karena orang itu kreatif dalam masalah ini, membuat sebab-sebab yang sebenarnya bukan sebab. Bihasa bijahiliyatihim, tergantung kejahiliannya. Makin jahiliyah makin kreatif. Makin kreatif. Dan sebab mauhumah itu ada tiga macam. Yang pertama syirik akbar, semacam menyembah berhala yang dijadikan oleh orang Arab jahiliyah sebagai sebab dekat dengan Allah Ta'ala. Minta-minta kepada orang yang sudah mati yang dijadikan sebab oleh pelakunya sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Kemudian boleh jadi syirik asghar secara nas atau dikiaskan dengan nas, semacam tatayur. Kemudian perdukunan, jimat. Itu di antara contohnya. Kemudian yang ketiga adalah sebab mauhumah, yang sebab yang kemudian sebab gadungan, sebab palsu, mawar dan nahyu anhu awi tahrimuhu, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat atau diharamkan oleh syariat, namun syariat tidak sampai melabelinya sebagai kemusyrikan. Contohnya nazar. Nazar itu posisinya dalam agama kita itu jika ibadah maka itu amal soleh. Namun syariat tidak mengakui nazar itu sebagai sebab. Tidak boleh seorang berkeyakinan kalau nanti bernazar begini-begini, saya akan begini-begini jika anak saya lulus keterima kerja, jangan dikira nazar itu akan jadi sebab diterima kerja. Itu syariat meniadakan adanya hubungan kausalitas antara nazar dengan apa yang dinazarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu tidak mendatangkan nikmat. Tidak mendatangkan nikmat. Tidak ada hubungannya. Dia sekedar bentuk ibadah jika itu dalam jika isi nazarnya, konten nazarnya itu ibadah, ya maka itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika diyakini dengan bernazar nanti cita-citanya dan harapannya terwujud, maka ini sebab termasuk sebab mauhum. Ini dianggap sebab padahal bukan. Atau contoh yang lainnya, berobat dengan khamar. Itu lima jenis sebab. Kembali ke salah satu usul. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk ibadah adalah rohbah, minat yang kuat, berohbah dan rasa takut, wal khusyuk dan merasa hina, dan dalil dan dalil-dalilnya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, dalil rohbati wa rohbati wal khusyui kauluhu ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairat, wa ita'unana rohban wa rohaba, wa kanulana khusyai. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh rasa harap dan takut, wa kanu lana khasyi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Tapi kalau dari judul rohbah wal khusyuk wa daliluhuma, ini enggak pas ini ya. Maksudnya rohbah wal khusyuknya akan ada tiga, bukan dua. Maksudnya wa daliluha. Penjelasannya, rohbah adalah tulabu syai' al-mahmudi, mencari sesuatu yang terpuji. Dan Allah perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan niat dan minatnya hanya pada Allah semata jalla wa ala. Faqal, Allah katakan, wa ila rabbika farrab, dan berhalaplah kepada Rabbmu. Sedangkan rohbah adalah khaufun makrunun bi'amalin, rasa takut yang bergandeng dengan perbuatan. Karena ada orang takut itu cuma diem saja. Orang takut kemudian lari, nah itu namanya rohbah. Tapi ada orang takut cuma diem saja, ini tidak disebut rohbah. Maka harus takut yang bergandeng dengan tindakan. Kemudian khusyuk adalah qiyamul qalbi, bangkitnya hati di hadapan Allah dengan ketundukan, menghinakan diri. Dan wa jum'iyyati alaihi, dan hati itu terkumpul pada Allah. Dan waqad ajma'al 'arifun, para ulama yang mengenal Allah sepakat bahwa khusyuk itu letaknya di hati, buahnya ada pada anggota badan, maka anggota badanlah yang menampakkan khusyuk. Di antara sifat orang yang beriman adalah khusyuk dalam sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh orang-orang yang beriman itu beruntung, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maka Allah kaitkan keberuntungan orang yang sholat dengan khusyuk dalam sholat. Maka ini dalil dengan mafhum khulafa. Siapa yang tidak khusyuk, maka dia bukanlah orang yang beruntung. Walau ittadalahu, dan seandainya dia siapkan biha thawaban, lakana minal muflih. Jika kemudian dia hitung-hitung baginya pahala, dia harapkan untuknya pahala untuk amal yang dia lakukan, lakana minal muflihin, tentu dia termasuk orang yang beruntung. Ibnu Katsir mengatakan khusyuk dalam sholat hanyalah terjadi bagi orang yang memfokuskan hatinya untuk sholat. Dia sibuk dengan sholat dan meninggalkan dan jauh dari yang lainnya. dia mengutamakan sholat dibandingkan yang lainnya. Wahina idin, pada saat itu maka sholat itu menjadi kenyamanan dan penyejuk hatinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waju'ilat qurratu aini fi sholati, dan dijadikanlah kenyamanan hatiku dalam sholat. Al-Imam Ahmad. Dan dalil rohbah, rohbah dan khusyuk adalah surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Yang makna ayat ini, yakni anal anbiya, itu para nabi dan orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat ini, mereka adalah orang yang bersegera dan yusabikuna, berlomba untuk melakukan amal-amal yang mendekatkan kepada Allah dan amal-amal ketaatan. Mereka tidak biarkan satu keutamaan yang mereka mampu untuk mendapatkannya kecuali mereka mengambil kesempatan, memanfaatkan kesempatan korbatan karena minat untuk mendapatkan rahmat Allah dan takut dari adab Allah. Khadi'in, tunduk, mutadallilina, dan menghinakan diri. Fadalatil ayat, maka ayat ini menunjukkan bahwasannya tiga hal ini, rohbah, rohbah dan khusyuk, adalah min ajalil ibadat, termasuk ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah hati yang paling mulia. Catatan kaki, Allah jadikan salat nawafil, salat sunnah, sebagai pagar pelindung untuk menjaga salat-salat fardu dan menutup kekurangan yang terjadi pada salat fardu. Ya, maka ibadah sunnah secara umum itu punya tiga fungsi utama. Dua fungsi pertama disebutkan di sini, menjadi pagar pelindung amal wajib. Kemudian menutupi kekurangan yang ada pada amal wajib. Dan yang ketiga, yang menjadi sebab Allah mencintai seorang hamba. Wa man yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Ini kata Allah dalam hadis qudsi, di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Ya, jika seorang hamba itu terus menerus mendekatkan diri kepada aku dengan lakukan amal-amal sunnah, maka aku akan mencintainya. Oleh karena itu, maka sholat rawatib bisa diqadha ketika seorang hamba itu tertinggal, terluput untuk mendapatkan, tidak berkesempatan untuk melakukan rawatib pada waktunya. Fil hadar, meskipun itu di kondisi hadar, kondisi tidak bepergian. Dan sholat witir itu diqadha jika seorang itu jika terluput di waktu duha dan qadha-nya dalam bentuk genap. Siapa yang biasa witir 5 rakaat, maka qadha-nya di waktu duha 6 rakaat. Siapa yang biasa witir 3 rakaat, qadha-nya di waktu duha 4 rakaat dan seterusnya. Bahkan fainistaghala fid duha, jika di waktu duha seorang itu sibuk menuntut ilmu atau perkara penting, min umuri dunia, perkara dunia yang penting, maka sholat witir tadi bisa diqadha meskipun setelah duhur. Dan lanjut di halaman 94. Ya, wa fiha, dan di ayat ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-90 terdapat sanggahan untuk sufiyah yang mengatakan kami tidak menyembah Allah karena pingin pahala, tidak pula karena takut siksaan. Dan kami menyembah Allah hanya karena rasa fakat semata karena rasa cinta kepada Allah. Hadza kalamun batilun, perkataan yang tidak benar. Karena manusia yang paling sempurna adalah para nabi alaihi salam, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan kekhawatiran, tunduk dan menghinakan diri. Wahada, dan ini karena sempurnanya pengetahuan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian khusyuk ahli syirki, kekhusyuan ahli syirki, ahli syirki, orang yang musyrik, Anda lihat mereka khusyuk di kubur wali, menghinakan diri, khusyuan wa dhullan, karena demikian khusyuk dan menghinakan diri. Satu hal yang tidak ada pada diri mereka, fi buyutillahi azza wa jalla, di rumah Allah azza wa jalla. Maka di antara perbandingan yang yang kontras dan menarik untuk dicermati, kita lihat sikap banyak orang, terutama yang ada pada dirinya, pada hatinya kemusyrikan. Maka ketika dia berada di rumah Allah atau dalam ibadah kepada Allah, kemudian diingatkan bahasanya adabnya harusnya demikian dan demikian, dia ngeyel. Ya, kalau sholat itu ya tenang, tak kemudian banyak gerak, dia banyak gerak. Namun, meskipun ya kemudian dia diingatkan dan ditegur oleh seorang yang berilmu. Ya, disampaikan kalau membawa anak, maka kondisikan anaknya anteng. Hal ini seperti dianggap oleh banyak orang seperti angin lalu saja. Ini rumah Allah, masjid, untuk sholat, sholatnya yang tenang. Kalau bawa anak dikondisikan yang kondisikan supaya anteng, tenang. Tapi kalau kemudian itu demikian hasilnya, ya, ternyata ya masa bodoh, kurang peduli. Namun ketika dia mengikuti satu acara, kemudian ketika orang ini tadi di sisi yang lain dia mengikuti acara klenik, acara syirik, itu begitu pemimpin acaranya, acara kemudian prosesi sesaji misalnya, nanti tidak boleh ribut, harus tenang, itu tenang semua. Tidak boleh ada keributan, itu anteng semua itu. Kemudian harus begini-begini, itu nurut. Ini kemudian aturannya begini, itu ya saklek. Ini di makam wali harus pakai pakaian semacam ini, nanti urutannya begini-begini. Juru kuncinya mengatakan begini-begini. Wah, itu demikian patuhnya, demikian khusyuknya. Tapi kalau kemudian misalnya di masjid, kan orang musyrik ini kan ya ke masjid juga ke tempatnya, karena musyriknya musyrik menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Nanti pas di masjid, ini rumah Allah, harus tenang, dalam sholat harus tenang. Ini imamnya agak panjang, dehem-dehem, gak tenang. Tapi kalau kemudian ngikuti acara kemudian ritual kemusyrikan, anteng manut sekali sama aturan juru kunci, begitu tetek bengeknya itu, padahal itu detail banget, repot, detail, ribet lah gitu, tapi ya dipatuhi, dilaksanakan dengan penuh kepatuhan. Yang ribet, yang ruwet itu ya di ini, tetek bengeknya macam-macam dia dipatuhi. So antem, tidak boleh bicara satu pun, itu ya diem sekali. Itu kondisi banyak orang yang ada pada dirinya kemusyrikan. Dan kemusyrikannya dia nyembah Allah dan nyembah selain Allah. itu kita jumpai khusyuknya dalam menyembah selain Allah itu lebih khusyuknya dalam menyembah selain Allah itu lebih dibandingkan khusyuknya saat beribadah kepada Allah di rumah Allah sekalipun. Nah, kemudian khusyuk dan dalilnya. Qala al-musannif rahimallahu taala, dalil khusyuk dan dalil bahasanya khusyuk itu adalah ibadah. Qauluhu taala, afala takhshawhum bakhshawni. Janganlah kalian memberikan rasa takut kepada mereka, namun takutlah dan khusyahlah kepadaku. Qala syarihah hafidhahullah ta'ala, khusyah artinya rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Takut karena tahu bahasanya yang ditakuti ini bisa menghukumnya, bisa kemudian menimpakan bencana padanya, itu khusyah. Ini berdasarkan pengetahuan tentang keagungan Allah. Nah, maka ulama adalah manusia yang paling luar biasa besarnya rasa takutnya kepada Allah. Inama yakhsallaha min ibadil ulama, sampai-sampai Allah menggunakan bentuk hasr. Hanyalah di antara hamba-hamba Allah yang takut pada Allah adalah para ulama. Maka siapa yang mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah samar baginya satupun yang di bumi tidak pula di langit, dan bahwasanya Allah itu melihat segala sesuatu meskipun kecil dan kecil, dan bahwasanya Allah itu lebih sayang dibandingkan ibu sayangnya ibu dengan anaknya. Namun di sisi yang lain, Allah adalah zat yang keras hukumannya untuk orang-orang yang durhaka. Bahwasanya dia Allah membuka pintu tobat untuk orang-orang yang memintanya. Kemudian dan dia adalah orang yang mencari ilmu agama dan mengamalkan konsekuensinya. Kullu dzalika, maka hal itu dan yang lainnya akan menimbulkan rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk itu membuahkan ampunan Allah dan karunia-Nya yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya orang-orang yang merasa takut dengan Rabb-nya bil ghaibi, meskipun dia tidak melihat Rabb-nya, untuknya ampunan dan pahala yang besar. Dan tetap memiliki rasa takut kepada Allah ketika sepi sendiri adalah tanda dan indikator kesempurnaan iman. Ibnu Qayyim mengatakan, dalam bahasa Arab, takut itu banyak kosa katanya, wajal, rohba, khawb, khosyah. Itu adalah kosa kata yang berdekatan, artinya mirip-mirip, namun tidak sama. Ibnu Taimiyah mengatakan rasa takut kepada Allah mengharuskan orang untuk mengenal Allah. Kemudian setelah mengenal Allah, maka fal ilmu, kemudian mengenal Allah berkonsekuensi adanya khusyah. Dan khusyah itu akan berkonsekuensi taat. Sehingga orang yang betul-betul takut kepada Allah, dia adalah orang yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dalil khusyah adalah firman Allah Ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kalian padaku. Maka Allah perintahkan untuk takut kepada Allah karena khusyah, karena rasa takut kepada Allah adalah induk segala kebaikan. Maka siapa yang tidak takut kepada Allah dan tidak menahan diri dari maksiat kepada Allah, maka dia tidak akan mematuhi perintah Allah. Penjelasan salah satu doa Nabi, di antara doa yang agung yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menutup majlisnya dengannya. Maka ini doa ini biasa Nabi, atau di sini katakan sering, biasa Nabi pakai sebagai penutup majelis beliau. Dan ini adalah dalil bolehnya menutup kajian dengan doa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qalla makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakumu min majlisin, sangat sedikit sekali Rasul itu meninggalkan satu majlis sampai beliau berdoa dengan doa-doa ini untuk para sahabat-sahabatnya. Jadi ini sangat sering Nabi lakukan, dan tidak Nabi lakukan itu jarang sekali. Yang paling sering adalah Nabi sebelum mengakhiri majelisnya membaca doa-doa ini. Pernah tidak, namun itu qallama, itu sedikit. Yaitu doa Allahumma qsim lana min khasyatika matahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika matubalighuna jannatak, matubalighuna bihi jannatak, wa minal yakini matuhawinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma'ahyaitana, wa ja'aluhul waritha minna, wa ja'al ta'rona ala man zalamana, wangsurna ala man adana, wala taja'al musibatana fi dinina, wala taja'al dunia akbar hammina, wa mabalagha ilmina, wala tusallit alina ma la yarhamuna. Dijadikan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi yang diantara yang sering mempraktekkan doa ini adalah Syekh Abdul Razzaq. Kalau sudah ngasih pengajian, bisa dipastikan nanti sebelum ditutup, dia akan menutupnya dengan kalimat-kalimat doa, dan bisa dipastikan pasti ada kalimat doa ini. Allah maksim, ya Allah, bagikanlah untuk kami rasa takut kepadamu, yang rasa takut itu menghalangi kami untuk melakukan berbagai macam maksiat kepadamu. Bagikan untuk kami ketaatan yang menyampaikan kami ke surgamu, dan berikan pada kami yakin yang menyebabkan terasa enteng bagi kami berbagai macam musibah dunia. Ya Allah, mati nabi asma'ina wa absarina. Itu terjemah bebasnya, ya Allah, jadikanlah kami tetap bisa mendengar dengan baik, melihat dengan baik, wa kuwatina, dan punya fisik yang baik selama kami hidup. Artinya minta kepada Allah untuk tidak menjadi buta di akhir hidup, tidak menjadi tuli, kurang mendengar di usia tua. Kemudian minta kepada Allah supaya tetap punya kekuatan di usia yang sudah tidak lagi muda. Ma'ahyaitana, selama engkau memberikan kehidupan untuk kami, berilah kami kesempatan untuk menikmati, tetap menikmati penglihatan kami, pendengaran kami, dan kekuatan fisik kami. Waja'alhul waritha minna, dan jadikanlah hal tersebut satu warisan yang kami tinggalkan. Artinya, ya sampai mati dalam keadaan masih bisa mendengar, melihat, masih punya fisik yang cukup kuat. Wa ja'al tha'rona 'ala man dzalamana, ya Allah, jadikanlah sa'ar itu membalas balasan kami, balasan serangan kepada orang yang zalim kepada kami, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang yang memusuhi kami, dan engkau jadikan musibah kami musibah agama, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai hal yang paling besar yang kami pikirkan, dan jangan engkau jadikan dunia sebagai maksimal pengetahuan kami. Ya Allah, janganlah engkau diberikan kekuasaan pada orang yang tidak sayang kepada kami, alina, untuk menindas kami. Ya, ini adalah doa yang lengkap, memuat berbagai macam pintu kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhir. Allah maksimalana min khusyatika, yang jadi mahalu syahidnya min khusyatika, matahulu bainana wa bainama asik, artinya jadikanlah untuk kami satu bagian dan bagian dari rasa takut. Dan khusyuk adalah rasa takut yang bergandeng dengan pemuliaan Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi hajis penghalang, mani penghalang supaya tidak terjumus dalam maksiat dan dosa. Kedalam di sini terdapat dalil bahasanya rasa takut kepada Allah adalah a'dhamu radiin. Ini adalah pencegah yang paling efektif, hajis penghalang yang paling efektif bagi seseorang supaya tidak terjumus dalam dosa. Dan Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang betul-betul merasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Maka setiap semakin bertambah pengetahuan seorang hamba kepada Allah, maka akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah, perhatiannya untuk taat pada Allah, dan jauh dari maksiat kepada Allah. Catatan kaki, pelengkap atau penyempurna syarah hadis, kesempurnaan untuk syarah hadis. Wa min ta'atika ma tubaliruna bihi jannatak, artinya mudahkanlah bagi kami untuk taat kepadamu, yang ini akan menjadi sebab kami mendapatkan ridhamu, dan kami sampai ke surgamu yang telah engkau siapkan untuk hamba-hambamu yang bertakwa. Wa minal yakini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, ya Allah berikanlah untuk kami yakin, yaitu ilmu yang sempurna, ilmu yang lengkap, bahwasanya keputusan itu adalah milik Allah sebelum dan setelahnya, dan bahwasanya Dia Allah subhanahu yang mengatur urusan makhluknya sebagaimanakah yang Allah kehendaki, dan Allah putuskan untuk makhluknya apa yang Allah inginkan. Berilah yakin yang ini jadi sebab terasa ringannya musibah dan berbagai macam musibah yang menimpa seorang dalam kehidupan dunia ini. Dan yakin itu semakin kuat dalam diri seorang hamba, seorang manusia, maka hal tersebut akan ada lebih mendorong untuk bisa bersabar menghadapi cobaan. Karena orang yang yakin ini mengetahui bahasanya semua yang menimpanya itu datang dari sisi Allah, dan dia pun ridha dan pasrah. Mematiknya bi asma'ina wa absarina wa quwatina ma ahyaitana, fihi isinya adalah meminta kepada Allah agar awet baginya indera, pendengaran dan penglihatan dan semua kekuatan fisiknya supaya tetap bisa dinikmati sepanjang hidup. Wa ja'alul waritha minna, artinya jadikanlah hadi tamattu, menikmati pendengaran, penglihatan dan kekuatan tadi, menikmati bilhawasi, tetap punya indera dan punya kekuatan itu baki yang tetap eksis mustamiran lanjut, mustamiran terus menerus, awet dalam keadaan sahihatan salimatan, dalam keadaan sehat dan selamat sampai meninggal dunia. Baca asa'una ala man dholamana, wafikna, mudahkanlah kami untuk bisa membalas orang-orang yang zalim kepada kami tanpa kami zalim padanya. Artinya kami akan bisari membalas tanpa berbuat zalim. Wangsurna ala man adana, artinya tetapkan untuk kami menang menghadapi musuh. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah kau jadikan kami, janganlah kau timpakan pada kami hal-hal yang akan mengurangi kadar agama kami, bahkan menghilangkan agama kami berupa keyakinan yang jelek atau kecerobohan dalam ketaatan atau melakukan hal yang haram. Hal itu karena musibah agama lebih besar adalah musibah yang paling besar. Walaysa anha iwadun, musibah agama itu tidak ada gantinya, lain hanya dengan musibah-musibah dunia. Walatajal dunia akbar rahmina, dan ya Allah janganlah kau jadikan niat kami yang paling besar adalah karena dunia. Karena siapa yang niatnya yang paling besar itu dunia, maka dia jauh dari akhirat. Maka dalam hadis ini terdapat dalil annal qalil minal hammi, bahasanya kegalauan yang sedikit adalah sebuah keniscayaan dalam perkara al-ma'as, penghidupan, yang itu diperbolehkan. Walama berlau ilmina, ya Allah janganlah engkau jadikan dunia di mana puncak ilmu kami, artinya kami tidak tahu, kami tidaklah berpikir kecuali tentang urusan-urusan dunia. Wala tusallit alaina man la yarhamuna minal kufari, itu orang kafir, orang yang fajir dan orang yang zalim. Ya, kemudian saya akan dikutip dari Fiqih Adiyah Awal Azkar. Demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.